Nova yang di rumah, kalian kangen gak sama kita? Oke, buat kalian di rumah kita goyang bareng TikTok New Monata. Yeah. kabeh. Ya Allah, bos kecil, mana suaranya?